Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, kita masuk di hadis yang ke-9 dari Babul Qadar. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah membawakan sanadnya pada hadis yang ke-9 dari Ibnu Ad-Dailami, an Ibni Ad-Dailami situ. Nah, beliau adalah Abdullah Ibn Fayruz Ad-Dailami. Qala rahimahullah, beliau berkata, ataitu Ubay ibn Ka'b, aku telah mendatangi Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Taib, fakultu lahu, aku berkata kepadanya, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar, fahaddithni bi syai'in la'alla Allah ta'ala an yudhibahu min qalbi. Telah terjadi pada diriku sesuatu, yakni muskilah tentang permasalahan takdir. Maka sampaikanlah kepadaku sebuah hadis atau sebuah ucapan yang dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan hal itu, yakni sesuatu yang menjadi muskilah, ganjalan tentang takdir tersebut dari hatiku. Faqala, maka sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, law anna Allah ta'ala azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata beliau radhiyallahu anhu, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab penduduk langit-langit yang 7 lapis ini, para malaikat, dan penduduk bumi ini dari makhluk-makhluk yang menghuninya, la'adzabahum, ini jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengazab mereka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, dan hal yang demikian yakni diazabnya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidaklah zalim terhadap mereka. Allah tidaklah zalim terhadap mereka. Diterangkan makna ini oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kata beliau, wa dzalika annahum yahsulu minhum at-taqsir wal khalal. Bahasanya dikarenakan terjadi dari mereka yang namanya at-taqsir, yakni sikap taqsir, kurang di dalam penghambaan mereka kepada Allah, wal khalal, demikian juga cacat-cacat pada penghambaan mereka, celah-celah yang mengurangi kesempurnaan penghambaan mereka. Ya, terlebih tentunya pada Bani Adam, ya, yang pada diri mereka ada musuh dari dalam, yakni hawa-hawa nafsu mereka, ya, dan musuh dari luar, yakni syaitan yang mengajak mereka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, "Falau anna Allah lam yatajawaz anhum," di mana dengan taksir dan khalal yang ada pada mereka tersebut, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah yang memberikan maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka tadi, fala'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka tadi dalam menghamba kepada Allah, dan yang demikian ya bukanlah jenis sebuah tindakan zalim, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun makna dari walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, wa maknanya anna a'malahum, bahasanya amalan-amalan mereka, min rahmatillahi bihim wa taufiqihi lahum, wa amalan-amalan yang bisa mereka tempuh tersebut termasuk di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan taufik, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Amalan yang bisa kita tempuh dari amalan salih tidak lain kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya. Sehingga dari sini wal fadlu lillahi awwalan wa akhiran, sehingga keutamaan itu semuanya yang diraih oleh seorang hamba dari awal hingga akhirnya itu milik Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Sehingga dari sini sekali lagi, ya, seorang bisa menempuh amalan salih itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga sampai seorang dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena semata dari amalan yang bisa dia tempuh. Semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan pula oleh para ulama bahwa seandainya amalan yang kita lakukan mau dihitung dari sisi nilainya, niscaya amalan itu, ya, harga dari amalan itu sudah habis untuk bisa mendebus nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan beragam dari nikmat duniawiyah ini tidak bisa ditebus dengan amal-amal soleh kita. Apalagi tentunya untuk bisa menjadi pembayar jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba masuk ke dalam jannah tidak lain kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan hanyalah sebatas sebab, ya, bukan dari sisi nilainya. Kemudian kata Ubay ibn Ka'ab rahimahullah radhiyallahu taala anhu, "Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba fi sabilillah ta'ala ma qabilahu Allah ta'ala minka hatta tu'mina bil qadar." Seandainya engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau keluarkan harta tersebut di jalan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infakmu tersebut hingga engkau beriman kepada qadar, kepada takdir. Kemudian wa ta'lama, dan engkau mengetahui, annama asabak lam yakun liyukhti'ak, wa annama ahta'ak lam yakun liyusibak. Dan untuk engkau mengetahui bahasanya apapun perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan mengenaimu, tidak mungkin ya perkara tersebut luput darimu. Dan bahasanya apapun dari perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, bahwa perkara itu luput darimu, tidak mungkin perkara tersebut akan mengenaimu. Baik. Ya. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, di akhir dari ucapannya beliau menyatakan, walau mutta ala ghairi hadza, seandainya engkau mati meninggal dunia ya, di atas keyakinan selain ini, dakhalta an-nar, yani engkau tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya la dakhalta an-nar, niscaya engkau akan masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian qala, kata Abdullah ad-Dailami, ثم أتيت عبد الله بن مسعود, kemudian aku pun mendatangi Abdullah ibn Mas'ud, faqala mithla dhalik, dan beliau mengatakan semisal dengan itu, ya, ini seperti yang diucapkan oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Taib, perlu untuk kita ketahui apa yang menjadi sebab Abdullah ad-Dailami mendatangi sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Pada riwayat Al-Imam Ibn Majah radhiyallahu anhu rahimahullah, ada tambahan lafad, setelah Ubay ibn Ka'ab mengatakan apa yang beliau katakan tadi, yang mana ya, tidak mungkin apa yang beliau ucapkan tadi dari ijtihad beliau dalam menyangkut permasalahan al-jannah wan-nar, ya, yang mesti dalam hal ini beliau ya mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay bin Ka'ab menyatakan, wala alaika an ta'tiya akhi Abdullah ibn Mas'ud fasa'altahu, tidakkah sebaiknya untuk engkau mendatangi saudaraku, yakni Abdullah ibn Mas'ud, kemudian engkau tanyai dia. Jadi diarahkan oleh Ubay ibn Ka'ab ya, untuk bertanya pula kepada Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, pada riwayat Al-Imam Abu Daud ini, thumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud. Fa'ataitu Abdullah fasa'altuhu. Maka pada riwayat Al-Imam Ibn Majah, Abdullah ad-Dailami menyatakan, maka aku pun mendatangi Abdullah yani ibn Mas'ud, kemudian aku bertanya kepadanya. Fadzakara mithla ma qala Ubay. Baik, maka Ibnu Mas'ud menyebutkan sebagaimana apa yang dikatakan atau yang dinyatakan oleh Ubay. Sebagaimana di sini faqala mithla dzalik. Maka Ibnu Mas'ud pun mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada riwayat Imam Abu Dawud ini. Qala, kemudian Abdullah Ad-Dailami menyatakan, "Tsumma ataitu Hudzaifata ibn al-Yaman." Faqala mithla dzalik. Kemudian aku pun mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman dan beliau ternyata mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Ubay ibn Ka'ab pula. Pada riwayat Ibn Majah waqala li yani Ibn Mas'ud. Kemudian beliau Ibn Mas'ud berkata kepadaku, wala alaika an ta'tiya Hudzaifah. Tidakkah sebaiknya engkau mendatangi Hudzaifah, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman, untuk bertanya tentang masalah ini pula. Fa'ataitu Hudzaifata fasa'altuhu faqala mithla ma qala. Maka aku pun mendatangi Hudzaifah dan aku bertanya tentangnya kepada beliau dan beliau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh keduanya. Ini oleh Ubay ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pada riwayat Imam Abu Dawud di sini, qala thumma ataitu Zaid ibn Thabit. Kemudian aku pun mendatangi sahabat Zaid ibn Thabit. Pada riwayat Al-Imam Ibn Majah, sahabat Hudzaifah berkata, yakni kata Abdullah Ad-Dailami, wa qala, yakni Hudzaifah berkata, i'ti Zaid ibn Thabit, datangilah Zaid ibn Thabit. Fasa'altahu, dan kau tanya kepadanya. Fa'ataitu Zaid ibn Thabit, fasa'altuhu, maka aku pun datangi Zaid ibn Thabit dan aku bertanya kepadanya tentang yang aku tanyakan tersebut. Kemudian pada riwayat di sini, fahaddatsani 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Maka Zaid ibn Thabit ya menyampaikan kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal dengan ucapan yang aku dengar tersebut, yakni dari Ubay, dari Abdullah ibn Mas'ud, dan dari Hudzaifah. Jadi pada akhir dari apa yang beliau ceritakan di sini, sahabat Zaid ibn Thabit ya membawakan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang ditanyakan oleh Abdullah Ad-Dailami tersebut. Jadi merofakkan, jadi menyandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, demikian juga Ibnu Mas'ud, demikian juga dengan Hudzaifah radhiyallahu taala anhum, mereka sampaikan dari apa yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tanpa menyandarkan itu dari Nabi, sebagaimana yakni yang diucapkan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Taib. Kemudian dari sini kita mengetahui, ya, bahwa tidaklah Abdullah Ad-Dailami ya bertanya kepada sahabat-sahabat ini, ya, kecuali yakni dari arahan dari masing-masing sahabat tersebut untuk bertanya kepada sahabat yang lain, bukan dari inisiatif beliau ya untuk banyak bertanya ya. Dan juga dibimbingkan oleh para ulama kita ya, bahwa dalam suatu permasalahan ilmiah, jika seorang ya menghadapi muskilah, maka untuk dia meminta arahan atau bimbingan ataupun istilahnya dengan meminta fatwa, istifta, kepada orang yang paling dia thiqahi dalam agama dan ilmunya. Dalam agama dan ilmunya. Baik. Kemudian ya, untuk dia tidak memperbanyak bertanya ini kepada yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ya, akan datang jawaban-jawaban yang berbeda-beda yang membuat dia bingung sendiri. Jadi dalam hal ini pilih ya, orang yang paling dia sikohi agama dan ilmunya. Agama menyangkut bagaimana tatbik ya, seorang dalam syariat ini. Ya, ilmu terkait dengan tentunya ya, keluasan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang tadi. Ya, dan perkara yang juga diingatkan oleh para ulama, ya, karena ini juga perkara yang terkadang terjadi dari sebagian manusia, bertanya kepada banyak orang dalam rangka untuk tatabbu' rukhsah, ya, cari-cari keringanan mana kira-kira yakni fatwa atau pendapat yang lebih enak, ya, seperti itu. Ini perkara yang tercela. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.